Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Insyaallah melanjutkan pembahasannya masih pada daras Al-Khamisa Asyara yang ke-15 dari jilid yang ketiga ini, sampai pada pembahasan tentang syarat, jawab syarat, dan juga ada syarat. Dan terakhir kemarin pembahasan tentang tempat-tempat diwajibkannya menghubungkan fa pada jawab syarat. Ada 9 tempat yang disebutkan di sini, ya, dan juga kemarin sudah disertakan latihan atau tamarin tentang hal ini pada tamarin pertama dan kedua. Yang berikutnya, insya Allah melanjutkan pembahasan tamarin pada pembahasan ini, tamarin salis atau salisan yang ketiga di halaman 126, ya, tamrin yang ketiga. Ayin, tentukanlah. Ada tasyarati, ada syarat, kata untuk alat atau kata untuk syarat. Wa syarata, syarat, tentukan syarat. Wa jawabahu, dan jawabnya. Jadi tentukan adat syarat, kemudian syaratnya, dan jawab syaratnya. Fi kulli jumlatin mimma ya'ti, pada setiap kalimat berikut ini. Wa khattan wahidan tahta adati syarti, letakkan satu garis di bawah adati syarat. Wa khattaini tahta syarti, dan letakkan dua garis di bawah syarat. Wa thalathata khututin tahta jawabi syarti, dan tiga baris di bawah jawab syarat. Ya, jadi ditandai nanti pada masing-masing kalimat tersebut ada tuh syarat, diberi garis bawah satu garis, ya. Kemudian syaratnya itu diberi garis bawah dua bertingkat, ya, atas bawah itu dua. Kemudian jawab syarat diberi garis bawah tiga. Ini, jadi untuk menandakan supaya lebih mudah dilihat, difahami mana masing-masing dari syarat tersebut, ya, ada tuh syarat, syarat dan jawab syarat. Kemudian wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkuris sababa. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkur as-sababa, fadhkuris sababa. Dan jika jawab syarat itu bersambung dengan fa, maka sebutkanlah sebabnya. Kenapa dia bersambung dengan fa? Ya. Awalan yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, berucap dalam Al-Qur'an surah Al-Talaq ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang takut pada Allah, maka dia, Allah akan menjadikan untuknya makhraja, ya, jalan keluar, tempat keluar. Ini ada tuh syarat, yakni man. Ini ada tuh syarat, isim syarat. Kemudian syaratnya yattaqillaha. Yattaqi ini fi'il mudhari' majzum, ya, tanda jazmnya menghilangkan huruf akhir, huruf illah yang di akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Jadi asalnya yattaqi, sesudah qaf ada huruf ya, huruf akhir dari fi'il ini. Yattaqi, ya, itu marfoknya. Ketika majzum, maka ya yang akhir itu dihilangkan. Itu menjadi tanda jazmnya. Ya. Kemudian, jawab syaratnya, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al, ini jawab syaratnya, fi'il mudhari' majzum, tandanya sukun. Ini. Jadi dua fi'il ini, yattaqi dan yaj'al, keduanya majzum, disebabkan oleh ada tu syarat, yakni man. Ya, jadi ada tu syarat itu menjazmkan dua fi'il seperti ini. Ya, jadi bisa diberi garis bawah, man satu garis bawah, yattaqi dua garis bawah, kemudian yaj'al tiga garis bawah. Ya. Dan di sini tidak ada fa. Ya, karena tidak termasuk salah satu dari 9 tempat yang disebutkan kemarin yang wajib menghubungkan dengan fa. Jadi kalau tidak termasuk satu dari 9 tempat itu, maka tidak bersambung dengan fa. Jadi langsung seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tsaniyan yang kedua. Qala ta'ala iyyakun iyyakum minkum 20 sabiruna yaghribu 200. Iyyakun minkum 20 sabiruna yaghribu 200. Jika kalian itu ada di antara kalian itu 20 orang yang sabar, maka mereka 20 orang yang sabar tersebut itu bisa mengalahkan 200. 20 orang yang sabar dari kalangan muslimin, dari kalangan mukminin, ini bisa mengalahkan 200 orang dari kafirin. Ini di surah Al-Anfal ayat yang ke-65. Nanti bisa dilihat dan di masih ada kelanjutan ayatnya, nanti bisa dilihat ya. Baik. Ini di sini ada tuh syarat in ya. Ada tuh syarat adalah in. In ini termasuk in ini merupakan apa? Merupakan pokok atau induknya dari adatu syarat in, dan ini termasuk harf bukan isim. Kalau tadi man itu isim, adapun in ini harf, jadi berbeda jenis kalimahnya. Ini adatu syarat in, garis bawah satu. Kemudian syaratnya yakun, ya yakun ini fi'il mudhari' majzum tandanya sukun, yakun ya. Ini sebagai syaratnya. Beri garis bawah satu, garis bawah dua ya. Yakun minkum isruna sabirun. Itu untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian jawabnya, yaghlibu mi'atain. Ya, yaghlibu, ini jawab syarat. Fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya, hatfun nun, menghilangkan huruf nun. Ya. Asalnya atau marfoknya, yaghlibuna. Yaghlibuna, ada nun yang di akhir, itu sebagai tanda rafa'nya. Ketika majzum, maka tanda jazmnya dengan menghilangkan nun tersebut menjadi yaghlibu. Ini jawab syarat. Ya, garis bawah 3. Ya. Kalau tadi yang fi'il syarat yakun itu jazmnya dengan sukun, ya. Asalnya yakunu ada waw sesudah kaf ya. Yakunu antara kaf dan nun itu ada waw. Itu asalnya yakunu. Nah, ketika nunnya disukun menjadi yakun ya, bertemu dua huruf yang sukun yaitu waw sukun dan nun sukun, yakun. Maka waw yang sukun dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun sehingga menjadi yakun. Ya, dan perlu diingat hilangnya waw itu karena bertemunya dua huruf yang sukun, yaitu waw sukun dan nun sukun. Itu yang menyebabkan hilangnya waw tersebut. Bukan karena majzum. Ya, bukan karena jazm atau majzum. Bukan. Ya, ini. Jangan diartikan. Yakun, di situ wawnya dihilangkan karena fi'il ini majzum. Bukan demikian, tidak. Wawnya dihilangkan karena bertemunya dua huruf yang sukun. Itu berbeda ya. yakun majzum tandanya dengan sukun. Kalau dia bersambung dengan waw jamaah menjadi apa? Yakununa asalnya, ya, marfoknya yakununa, ya, bisa ya, bisa menulis ya, yakununa, yakunu yaf ya, ya kaf waw nun waw nun yakununa. Nah, sesudah nun dari yakunu bersambung dengan waw, dhamir waw untuk jamak, waw jamaah, kemudian bersambung dengan nun sebagai tanda rofa, yakununa. Ketika majzum, tanda jazmnya apa? Ya, hatfun nun, menghilangkan huruf nun menjadi yakunu, yakunu. Nah, di situ wawnya, waw yang terletak antara kaf dan nun tetap ada, yakunu, ya, dibaca panjang berarti wawnya ada, kaf kemudian waw, yakunu. Padahal ini majzum, ya. Kenapa waw tersebut tidak hilang? Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Yakunu, wawnya sukun, kemudian nunnya berharokat, kemudian waw lagi sukun. Jadi tidak bertemu dua huruf yang sukun, sehingga wawnya tidak hilang. Ini. Jadi ingat, yang menyebabkan dihilangkannya waw itu adalah bertemunya dua huruf yang sukun, bukan karena majzum. Ya, berbeda. Kalau karena majzum, tadi buktinya ketika fi'il ini bersambung dengan waw jama'ah misalnya, maka waw tadi tetap ada, tidak hilang. Yakunu. Ini. Ya, jadi perhatikan yang semacam ini. Apa sebab dari hilangnya huruf atau apa sebab dari sesuatu itu terjadi? Diteliti, ditelusuri, diperiksa sebabnya apa? Yes. Ini. Sebab yang jelas, yang tepat ya, bukan yang apa? Seolah-olah itu sebabnya bukan, tapi yang memang benar-benar yang menjadi sebab dari perubahan yang terjadi. Ini. Berikutnya kembali ke pembahasan ini. Salisan yang ketiga, qala ta'ala faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Maka barang siapa yang menambah suatu kebaikan, berbuat kebaikan, ya fahuwa khairun lahu, maka dia itu lebih baik baginya. Ya. Ada isyarat man, ya ini man itu ada isyarat. Kalau fa-nya itu nanti bisa dilihat dari kalimat dalam ayat ini yang sebelumnya ya. Semacam ini nanti dikaitkan dengan kalimat sebelumnya baru bisa ditentukan apakah fa ini nanti fa ataf ataukah yang lainnya. Jadi yang di sini tadi ada isyaratnya di situ man ya, faman jadi mannya. Fa-nya tidak termasuk. Jadi man itu ada di syarat. Garis bawah satu. Kemudian syaratnya. Ya, tatawwa'a. Tatawwa'a ini sebagai syaratnya. Garis bawah dua ya. Dan ini bentuknya. Ya, ini fi'il. Fi'il ma'adhi. Tatawwa'a ini fi'il ma'adhi. Bukan mudhari. Sehingga karena di situ dia fi'il madhi, maka dia mabni. Ya, fi'il madhi termasuk fi'il yang mabni. Keadaannya tetap. Huruf akhirnya tetap dengan fathah. Tatawwa'a. Tidak menjadi majzum. Tidak menjadi misalkan tatawwa'. Tidak. Tetapi tetap dengan fathahnya. Karena ini madhi. Madhi termasuk yang mabni. Yang keadaannya tetap. Tidak berubah. Hanya saja karena di sini dia sebagai syarat, sebagai fi'il syarat, maka dia jazmnya secara mahal. Jadi jazmnya secara mahal, secara tempat. Jadi lafadznya dia maudhi, mabni, dengan tanda fathah pada huruf akhir. Adapun mahalnya, tempatnya, dia mahal jazm. Fi mahali jazmin. Berada pada tempat jazm. Ya, kenapa? Karena sebagai fi'il syarat. Ini ya. Kemudian jawabnya huwa khairun lahu. Huwa khairun lahu. Ini ya ini berupa jumlah ismiyah. Ya. terlihat ya, jelas huwa itu dhamir sebagai mubtada, kemudian khairun itu khabar, mubtada khabar, berarti ini jumlah ismiyah. Jawab syarat ini berupa jumlah ismiyah ini, ya, garis bawah 3. Nah, ketika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka ya wajib bersama dengan fa, sehingga di situ ada fa-nya, fa huwa khairun lahu. Jadi fa di sini fa jawab syarat. Kenapa di sini disambung dengan fa? Ya, karena jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Fa huwa khairun lahu. Ini. Ini ya. Baik. Sedikit tambahan tadi, fa pada jawab syarat fa huwa khairun lahu itu adalah disebut sebagai fa jawab. Fa jawab atau fa jawab syarat. Karena dia digunakan untuk menghubungkan jawab syarat tersebut. Ya, bukan fa yang merupakan huruf ataf atau fa sababiyah atau yang lainnya, bukan. Tapi fa yang semacam ini disebut sebagai fa jawab. Artinya dia digunakan sebagai penghubung pada jawab syarat. Berbeda dengan fa yang ada di awal ayat tadi, faman tatawwa'a. Nah, fa di situ nanti bisa dilihat dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, nanti mungkin itu fa ataf atau fa sababiyah atau yang lainnya. Artinya bukan fa jawab. Ya, jadi berbeda, sama-sama huruf fa tetapi fungsinya ataupun istilahnya berbeda. Ini ya. Sebagaimana waw juga demikian. Ada waw ataf, ada waw qasam, ada waw apa? Ma'iyah, ya, ada waw hal. Ya, sama waw tapi maknanya, fungsinya, faedahnya berbeda-beda, hukumnya juga berbeda-beda. Ini ya. Jadi menentukan makna semacam ini pada harf, huruf-huruf semacam ini, maka dilihat pada siyaqul kalam, pada konteks kalimatnya. Ya. Kembali pembahasan berikutnya, Rabi'an yang keempat, qala alaihi salatu wassalamu, berkata padanya salawat dan salam, yaitu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salata. Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salata. Barang siapa yang menjumpai, mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia mendapatkan salat tersebut. Ada tuh syarat, man ini garis bawah 1. Kemudian syaratnya, adraka rak'atan minas salati. Ya, adraka ini fi'il madhi seperti tadi ya. Adraka fi'il madhi, maka dia mabni, tandanya fathah. Adapun mahalnya jazm, karena sebagai fi'il syarat. Kemudian jawabnya, ya, qad adraka sholata. Qad adraka sholata ini sebagai jawab syarat, dan jawab syarat ini bersambung dengan qad, ada qad. Maka ya dia wajib bersambung dengan fa, sehingga di situ ada fa-nya, fa jawab tadi ya. Kenapa ada fa-nya? Ya karena jawab syarat itu bersambung dengan qad. Fa qad adraka sholata, ada qad di situ. Sehingga dia bersambung dengan fa tersebut. Berikutnya, khamisan yang kelima. Qala alaihi salatu wassalamu, berkata Rasulullah atas beliau salawat dan salam, man hamala alaina silaha, man hamala alaina silaha falaysa minna. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata pada kami, maksudnya membawa sambil menghadapkan atau menghunuskan senjata tersebut, asilah itu senjata, mungkin pedang semacamnya, ya, falaisa minna, maka dia bukan dari kami. Man hamala alaina silaha, barang siapa yang membawa senjata kemudian dihadapkan pada kami, diarahkan pada kami, dihunuskan pada kami, membawa senjata, dihunuskan, diarahkan pada kami, falaisa minna, maka dia bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Ini ada tuh syarat, man, ya, garis bawah 1, Kemudian syaratnya hamala alaina silaha. Ya, hamala ini fi'il madhi sebagai jawab syarat. Jadi meng-i'rabnya seperti tadi ya, mabni tandanya dengan fathah, kemudian mahalnya jazm karena sebagai fi'il syarat. Kemudian jawab syaratnya ya falaisa minna. Falaisa minna. Di sini jawab syarat bersambung dengan fa jawab. Kenapa? Ya, karena jawab syarat itu berupa fi'il jamid. Laisa minna. Laisa ini fi'il jamid. Jadi hanya mempunyai satu bentuk ini saja. Laisa itu bentuk madhi. Tidak mempunyai bentuk mudhari ataupun amr. Ya, laisa ini hanya mempunyai bentuk madhi saja. Tidak ada bentuk mudhari-nya, tidak ada bentuk amr-nya. Ya, yang demikian disebut fi'il jamid. Beku, artinya tidak berubah. Ya, satu bentuk itu saja. Ini. Sehingga karena di sini jawab syaratnya berupa fi'il jamid, maka dia wajib bersambung dengan fa. Fa laisa minna. Ya, ini garis bawah 3 ya, jawab syarat. Berikutnya, sadisan yang ke-6. Qala alaihi salatu wassalamu man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh di ya, duna malihi, di bawah hartanya, maksudnya dalam rangka membela, mempertahankan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia itu syahid. Ini ada tuh syarat. Ya, man. Ya, man ini sebagai adatu syarat, garis bawah 1. Kemudian syaratnya, ya, kutila duna malihi. Kutila ini fi'il madhi. Fi'il madhi bentuk untuk majhul, ya. Kutila fi'il madhi mabniyun bil majhuli. Bentuk untuk yang majhul, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dia juga mabni, artinya tidak mu'rab, tidak mengalami perubahan sebagaimana fi'il madhi pada umumnya. Kutila mabni dengan fathah pada huruf akhir. Adapun jazmnya tadi secara mahal, ya, jazm mahalan atau jazm secara mahal atau fi mahalli jazmin, berada pada mahal jazm. Kemudian jawabnya ya fahuwa syahidun. Fahuwa syahidun ini sebagai jawab syarat, garis bawah 3. Di sini bersambung dengan fa, ya fahuwa ada fa-nya, fa jawab. Kenapa? Ya, huwa syahidun itu jumlah ismiyah. Huwa sebagai mubtada, syahidun sebagai khobar. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka wajib bersambung dengan fa. Berikutnya. Ya. Sabian yang ke-7. Qala alaihi salatu wassalamu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas beliau salawat dan salam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'al amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Ini ada 4 kalimat semuanya dengan adatu syarat. Man ata'ani faqad ata'a Allah, kalimat yang pertama. Man sebagai adatu syarat. Ata'a ini fi'il syarat, ya, fi'il madhi mabni dengan fathah atau a fi mahalli jazmin. Kemudian jawabnya faqad ata'a Allah. Faqad ata'a Allah ada qad, maka dia wajib bersambung dengan fa. Faqad ata'a Allah ini jawab syaratnya. Kemudian kalimat berikutnya, wa man asani faqad asa Allah, ada syaratnya man. Kemudian syaratnya asani. Asa ini fi'il syarat, fi'il madhi mabni dengan fathah. Fathah yang ditakdirkan pada alif asa. Ya, jadi sejatinya sesungguhnya alif itu ada fathahnya. Hanya saja tidak bisa tampak, terhalang oleh alif karena alif lazimnya selalu sukun, tidak bisa berharakat. Sehingga fathah pada alif tidak bisa tampak. Tapi sejatinya hakikatnya di situ fathah. Sehingga dikatakan tadi apa, mabni ala fathin muqaddarin, mabni dengan fathah yang ditakdirkan. Ini kemudian faqad ata'a Allah, ini sebagai jawab syarat. Faqad afallaha, ini jawab syarat. Jawab syarat ada qad, maka dia wajib bersama dengan fa, ya. Faqad afallaha. Kalimat yang berikutnya, wa may yuti'al amira faqad ata'ani. Wa may yuti'al amira faqad ata'ani. Ya, man isim syarat, adat syarat, kemudian yuti'al amira, yuti'al amira ini fi'il syarat, majzum, yuti' itu majzum, ini fi'il mudhari', majzum dengan tanda sukun, ya. Kemudian jawab syaratnya faqad ata'ani, ya. Faqad ata'ani ini jawab syarat, ya, bersama dengan qad, maka wajib bersama dengan fa, ya. Faqad ata'ani ini. Wa man ya'sil amira faqad asani. Kalimat yang keempat di sini dalam hadis ini, wa man ya'sil amira faqad asani. Man adat syarat, kemudian ya'si fi'il syarat, majzum karena ini fi'il mudhari', maka dia majzum, ya, tanda jazmnya hatful akhir, membuang, menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf ya yang di akhir sesudah sad. Asalnya ya'si, sesudah sad ada huruf ya, huruf akhirnya ya'si. Ketika majzum karena huruf akhir berubah huruf illah atau mu'tal akhir, maka tanda jazmnya itu dengan menghilangkan huruf illah yang akhir tersebut sehingga menjadi ya'si. Ini itu, ya. Saya kemudian jawab syaratnya faqad asani. Jawab syarat ada qad, maka wajib bersambung dengan fa. Faqad asani ini. Baik. Berikutnya saminan, ya, yang ke-8, qala alaihi salatu wassalamu man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabna. Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabna. Barang siapa yang makan dari pohon ini, maka janganlah dia mendekat kami. Janganlah dia mendekati kami. Janganlah dia mendekati kami. Fala yaqrabna. La di sini nafiyah atau nahiyah? Iya, lanya la nahiyah, karena di situ menjazmkan fi'il setelahnya. Yaqrab itu menjadi majzum, tanda jazmnya dengan sukun, yaqrab. Karena la tersebut adalah la nahiyah, la yang bermakna larangan, melarang, mencegah. Itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ini, ya. Man akala min hadhihi syajarati. Ada tuh syaratnya, man, ya. Kemudian syaratnya akala. Akala min hadhihi syajarati, atau terkhusus pada fi'il akala tersebut, ini fi'il maudhi mabni dengan fathah, kemudian jazm mahallan, jazm secara mahal atau fi mahalli jazmin. Kemudian jawab syaratnya fala yaqrabna. Apa ini? Tadi ada la nahiyah, ya. La itu la nahiyah, la yang bermakna larangan karena dia menjazmkan fi'il yaqrab, maka jawab syarat berarti dia berupa an-nahyu, berupa larangan, berarti berupa fi'il talabi, ya, berupa fi'il talabi, yakni an-nahyu atau larangan, sehingga wajib bersama dengan fa, ya. Fala yaqrabna, ada fa jawab di sini karena jawab syarat berupa fi'il talabi. Ini, ya, ini garis bawah 3. Berikutnya tasian yang ke-9, qala alaihi salatu wassalamu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan, mengucapkan sesuatu yang baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam, ya. Ya, ada tuh syarat man sebagai ada tuh syarat, kemudian syaratnya, ya, syaratnya pada fi'il kana yang pertama, bukan pada yu'minu, tapi pada yang pertama, yaitu kana. Ini syaratnya kana fi'il maudhi, mabni dengan fathah. Adapun dia menjadi fi'il syarat, maka jazmnya mahallan, jazm secara mahal, secara tempat. Ya, ini. Adapun yu'minu itu bukan sebagai fi'il syarat, tidak terkait dengan adatus syarat. Yu'minu itu sebagai khobar dari kana. Ya, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Khobar dari kana itu berupa jumlah fi'liyah yu'minu. Sehingga di situ dia tetap marfu yu'minu. Karena menjadi khobar dari kana. Ya, berupa jumlah fi'liyah ya. Ini bukan berupa fi'il yu'minu, tapi jumlah fi'liyah. Berarti di sini yu'minu mengandung fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Itu. Kana, isim kana, dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian jawab syaratnya, fal yaqul khairan. Kemudian maktufnya, awliyasmud. Ini sebagai jawab syarat fal yaqul khairan berupa ya amr fal yaqul ada lam yang disukun sesudah fa fal yaqul lam yang sukun itu adalah lamul amr lam amr itu asalnya kasrah tetapi kalau didahului oleh fa maka dia menjadi sukun fal yaqul ya. Lam amr ini menjazmkan fi'il mudhari. Sehingga di situ yaqul itu menjadi majzum fi'il mudhari' ini yaqul menjadi majzum karena dijazmkan oleh lam amr bukan karena menjadi jawab syarat bukan tetapi karena dijazmkan oleh lam amr tersebut fal yaqul nah, jadi jazmnya yaqul itu karena lam amr seperti tadi di atasnya tadi ya fala yaqrabna jazmnya fi'il yaqrab itu karena la nahiya bukan karena menjadi jawab syarat. Ya, ini berbeda, perhatikan. Jazmnya yaqrab itu karena la nahiya, yang menjazmkan adalah la nahiya. Yaqul juga demikian, jazmnya yaqul ini karena lam amr bukan karena menjadi jawab syarat, tapi yang menjazmkan adalah lam amr. Ini liyasmud ya. Maktufnya juga demikian. Ini jazm karena lam amr. Berarti di sini jawab syarat berupa fi'il talabi yaitu amr, maka dia wajib bersama dengan fa. Fal yaqul. Ini. Berikutnya, asyron yang ke-10. Qala alaihi salatu wassalamu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastabik fa'birisanihi, fa'ilam yastabik fa'biqalbihi, wadhalika al'aful imani. Barang siapa yang melihat, di antara kalian itu melihat satu kemungkaran, man ro'a minkum mungkaran, fal yuwayirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa'ilam yastabik, maka jika dia tidak mampu, fa'birisanihi, maka dengan lisannya. Maksudnya apa? Fal yughayyirhu bilisanihi, maka hendaknya dia mengubah dengan lisannya. Fa in lam yastati, maka jika dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Maksudnya fal yughayyirhu biqalbihi, maka hendaknya dia bukan mengubahnya atau mungkin mengingkarinya. Biqalbihi dengan hatinya. Wa dzalika al'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman, iman yang paling lemah. Ya. Syaratnya man ya, man ro'a minkum. Man itu sebagai adatus syarat. Kemudian ro'a ini syarat, fi'il syarat, fi'il maudhi mabni dengan fathah muqaddar. Fathah yang ditakdirkan pada alif. Ro'a huruf akhirnya alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Nah, di situ hakikatnya ada fathah. Hanya saja fathah itu tidak bisa tampak karena terhalang oleh alif tersebut ya, sehingga dia membeli dengan fathah muqaddar, fathah yang ditakdirkan yang tersirat atau yang tidak tampak tersebut ya. Adapun jazmnya pada mahalnya ya. Kemudian jawab syaratnya fal yughayyirhu biyadihi, ada lam sukun itu lam amr ya, karena dia terletak sesudah fa, ini lamul amr, berarti jawab syarat berupa fi'il talabi karena di situ terkandung makna amr. Berarti ini berupa fi'il talabi, maka dia wajib bersama dengan fa. Fal yughayyirhu biyadihi. Kemudian pada kelanjutan hadis tersebut, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. In adatus syarat, kemudian lam yastati ini fi'il syarat. Kemudian fa bi lisanihi, takdirnya fal yughayyirhu bi lisanihi au fal yughayyirhu biyadihi bi qalbihi. Ya, maka di sini sama seperti tadi ya, jawab syarat berupa fi'il talabi, maka dia wajib bersama dengan fa. Ini. Berikutnya hadiah asyara yang ke-11, qala al-mutanabbi, berkata mutanabbi, ini seorang penyair, faman yakudza famin murrin maridin yajid murran bihil ma'a, yajid murran bihil ma'a az-zulala. Maka siapa saja yang siapa saja yang keadaannya itu mampu bermulut pahit ya, karena sakit ya, karena dia sedang sakit, bermulut pahit karena sedang sakit, yajid murun bihi alma az-zulala, maka dia akan mendapati pahit dengan mulut yang pahit tadi, alma az-zulala, air yang tawar yang segar itu. Jadi barang siapa yang mulutnya itu pahit ya karena sakit, maka dia akan mendapati air tawar itu terasa pahit. Ini satu syair ya. Kemudian ada tuh syarat man ya, man itu ada tuh syarat. Kemudian fi'il syaratnya yaku, nanti dijelaskan yaku ya. Yaku itu fi'il syarat, ini fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Ya, nanti setelahnya ada penjelasan. Ya, ini fi'il syaratnya yaku. Ya. Fi'il mudhari' majzum dengan tanda sukun. Kemudian jawab syaratnya yajid murran bihi al-ma' az-zulala. Yajid itu jawab syarat, ini berupa fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Ini. Ya. Kemudian tadi yaku dijelaskan pada halaman berikutnya. Yaku itu asalnya adalah yakun. Ya, jadi yaku itu asalnya adalah yakun. Jadi asalnya apa? Ada nun sukun di akhir yakun. Ini. Dan nun itu, nun sukun itu sukun sebagai tanda jazmnya. Ini. Dijelaskan di sini yajuzu hatfu nuni yakun takun akun nakun al-majzumati. Jadi bolehnya menghilangkan nun, yajuzu hatfu nun. Jadi boleh menghilangkan nun pada fi'il yakun atau takun atau akun atau nakun yang majzum. Artinya dalam keadaan jazm ya, fi'il-fi'il ini dalam keadaan jazm, kemudian tanda jazm itu sukun seperti ini pada empat fi'il ini ya, yakun, takun, akun dan nakun. Nah itu nun yang akhir itu boleh dihilangkan ya, sehingga menjadi yaku atau taku atau aku atau naku. Ini hukumnya apa ya, juz boleh ya, boleh dihilangkan, boleh tetap ada, boleh yaku, boleh yakun. Ini dan ini apa, ada huruf yang dihilangkan ya, asalnya marfoknya yakunu, ada waw sudah kaf yakunu, kemudian majzum dengan sukun menjadi yakun, bertemu dua huruf yang sukun, waw sukun dan nun sukun, maka wawnya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun sehingga menjadi yakun. Takun juga demikian, asalnya takunu akun, asalnya akunu nakun, asalnya nakunu. Jadi marfoknya demikian, kemudian ketika majzum tandanya sukun, kemudian didapati dua huruf yang sukun tadi, maka waw yang sukun dihilangkan. Kemudian sesudah itu boleh pula tadi nun yang akhir juga dihilangkan menjadi yaku, taku, aku ataupun naku. Ini khusus ya, khusus pada fi'il ini, tidak bisa dikiaskan pada fi'il yang lain. khusus, ya, jadi kekhususan pada fi'il ini saja, tidak bisa dikiaskan pada fi'il yang lain yang semisal ini. Ini tamrin yang ketiga tentang ada tuh syarat, syarat dan jawab syarat. Berikutnya rabi'an atau ar-rabi, tamrin yang keempat. Hati asyrata amtilatan li syarti wal jawabi ala ayyakuna jawabu fi kulli wahidin minha ala nahwu tali. Hati asyrata amtilatan, berikan 10, berikan, datangkan 10 contoh li syarti wal jawabi, untuk syarat dan jawab syarat. Ala ayyakuna jawabu, dengan keadaan jawab syarat fi kulli wahidin minha, pada masing-masingnya. Ala nahwi tali, pada atau sesuai dengan arah berikut ini. Awalan yang pertama, jawab syarat itu berupa jumlatan ismiyatan, berupa jumlah ismiyah. Ya, bisa dicari mungkin dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali nanti dijumpai. Ya, seperti tadi ada ya. Apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Fahuwa khairullah, itu jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Ini salah satu contoh, nanti bisa dicari contoh yang lain ya. Cari dari Al-Quran ataupun dari hadis, itu yang lebih utama. Jadi mencari contoh dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Samian yang kedua, jawab syarat ayyakunal jawabu, jawab syarat itu berupa fi'lan talabiyan al-amru, jadi berupa fi'il talabi, yaitu amr, mengandung makna amr. Seperti contoh tadi, apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal, dalam hadis atau dalam matan yang lain, fal yukrim jarahu, fal yukrim waifahu, fal yang tadi disebutkan, fal yakul khairan, itu. Itu jawab syaratnya berupa fi'il talabi, yakni berupa al-amru, berupa amr. Talisan yang ketiga, fi'lan talabiyan, berupa fi'il talabi, nahyu, yaitu nahi. Jawab syarat berupa fi'il talabi yang maknanya nahi. Tadi contohnya apa? Tadi dalam contoh tadi, man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabna. Itu. Nanti bisa dicari contoh yang lain, ya. Rabi'an yang keempat, fi'lan talabiyan. Jadi jawab syarat itu berupa fi'il talabi al-istifhamu, yang mengandung makna istifham, yang berupa istifham, pertanyaan. Kemarin ada contohnya. Ya, nanti bisa dicari lagi. Ya, kalau kesulitan atau mungkin dalam Al-Qur'an, dalam hadis tidak ada, baru membuat kalimat sendiri. Ya. Jadi seperti itu ya. Itu yang lebih bagus. Mencari dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak ada atau kesulitan, baru mencari dari kalimat-kalimat yang ada atau membuat kalimat sendiri. Berikutnya, khamisan yang kelima, jawab syarat muqtarinan bi lan, bersambung dengan lan. Ya, falan apa kemarin? Falan albasahu atau falan ahburahu atau yang semisalnya. Ya, ini. Kemudian saya ditanya ke enam, muqtarinan bi manafiyati, yang bersama dengan manafiyah, ma annafiyah, ma yang menafikan. Ya. Kemudian saya ditanya ke tujuh, muqtarinan bi saufa, bersama dengan saufa, jawab syarat itu bersama dengan saufa. Saminan yang kedelapan, muqtarinan bi sini, jawab syarat itu bersama dengan sin. Saufa dan juga sin, keduanya merupakan apa? Harfal istiqbali, dua huruf untuk istiqbal, untuk menunjukkan makna akan datang. Ya, saufa dan sin. Ya, perbedaannya, saufa untuk waktu akan datang yang relatif lebih lama, lebih jauh. Ada pun sin untuk waktu akan datang yang relatif lebih dekat, lebih waktunya sebentar. Kurang lebihnya ya, perbedaan antara saufa dan sin. Adapun kedua-duanya sama untuk menunjukkan tadi waktu akan datang. Kemudian tasian yang kesembilan, fi'lan jamidan. Jadi jawab syarat itu berupa fi'il jamid, seperti tadi apa dengan laisa, falaisa minna. Nanti bisa dicari pada contoh yang lain ya. Ashiran yang ke-10, muqtarinan bi qad. Jawab syarat itu bersambung dengan qad. Faqad ata'a Allah tadi ya, faqad asallah atau yang semisalnya. Ini nanti bisa dicoba dicari masing-masingnya 10 contoh dengan keadaan syarat-syarat yang berbeda-beda seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi, satu tamrin terkait dengan ini. Khamisan yang kelima, adakhil kullan min adawati syaratil atiyati fi jumlatin mufidatin. Masukkan masing-masing dari adatus syarat berikut ini pada jumlah mufidah. Ya, di sini disebutkan beberapa adatus syarat, yaitu in, man, ma, mahna, mata, aina, ayu, atau ayun. Ya. Ini kemarin sudah dicontohkan ya dalam, sudah dijelaskan ya dalam pelajaran ada tuh syarat ini, ada contohnya dalam bacaan atau percakapan dalam pelajaran ini, nanti bisa dilihat kemudian coba dibuat atau dicarikan contoh ya penggunaan masing-masing dari ada waktu syarat ini. In ya, biasanya diartikan dengan apa? Jika. Kalau man ya, untuk yang akil. Kalau ma untuk sesuatu yang ghairu akil. Ya, secara umum ya demikian. Mahma, mahma untuk ya untuk ghairu akil juga. Kemudian mata untuk zaman, untuk waktu. Aina untuk tempat. Untuk lil makan, untuk tempat. Kemudian ayu ya untuk ya menunjukkan apa makna umum sebagaimana apa yang disandarkan pada ayu tersebut. Ya, nanti ayu ini disertai dengan untuk ayu ya, untuk ayu itu nanti dia disertai dengan mudhaf ilaihnya. Ya, seperti kemarin dicontohkan ya, seperti ini. Baik. Ya, jadi ini adawatu syarat kata-kata ya atau alat-alat yang digunakan untuk syarat, kata-kata yang digunakan untuk syarat, dan yang menjadi induknya atau pokoknya adalah in. Itu in ini adalah syarat termasuk atau merupakan adatus syarat yang berupa harf, berupa huruf. Adapun yang lainnya itu berupa isim, man, ma, mahma, mata, aina, dan ayun, itu termasuk harf, termasuk isim. Jenis kalimahnya, jenis kata dia termasuk isim. Jadi hanya in ini yang termasuk harf. Ini sebagai tambahan sedikit, kurang lebihnya seperti ini. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.